Yang ingin saya tanyakan seperti ini Pak Ustaz, kita tahu bahwa di Indonesia ini kita mempunyai beberapa partai-partai Islam, tapi pada kenyataannya seperti Pak Ustaz tadi ulas bahwa hampir barangkali semua partai Islam ini sudah ada yang tertangkap menjadi koruptor. Yeah. Jadi saya tidak heran kalau Pak Ustaz mengatakan tadi ini banyak setan-setan di Indonesia itu minta diredistribusi, karena di Indonesia partainya saja Islam itu, bahkan ada ada partai tertentu yang bukan partai Islam, berani katanya korupsi tentang Al-Quran, jadi memang sungguh terlalu kira-kira di Indonesia. Nah menurut Pak Ustaz ini, saya juga tidak mau pesimis dengan Indonesia, sesungguhnya yang terjadi dengan pemimpin-pemimpin kita di sana atau utusan-utusan kita di sana, karena saya dengar kepala daerah dengan DPR itu proporsinya sebenarnya lebih banyak kepala daerah ketimbang DPR yang korupsi, sesungguhnya mereka apakah memang dari awalnya itu sudah kesetanan atau kesurupan, kira-kira seperti itu Pak Ustaz. Kenapa kok sampai ada, sampai ke Al-Quran, sapi dan lain-lain sebagainya. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, mudah-mudahan pertanyaan ini nanti bisa kita lanjutkan dengan bentuk diklat para pemimpin bangsa di sini, insya Allah. Saya beritahu dulu, menurut kacamata pandang agama, ini ada pandemi di Indonesia, bukan lagi epidemi. Sudah pandemi ini. Pandemi materialisme. Ini bahaya. Ini yang ada di Indonesia sekarang. Pandemi materialisme sudah menjadi semacam gaya hidup yang mendarah daging. Salah satu contoh kasusnya orang terkena pandemi ini, kalau orang Makassar Bugis itu punya istilah siri, ya, sirikna, kalau ditempatkan dalam posisi positif. Orang itu berani berkorban apa saja untuk kehormatannya. Kalau sekarang tidak, gak apa-apa hilang semua kehormatan, bahkan kehormatan keturunan dan nama besar keluarga besar, asal bisa kaya raya. Dan penyakitnya, keluarga besar membenarkan itu pula. Kira-kira apa ini Pak resepnya ini? Untuk pandemi berbahaya di Indonesia ini. Ini menjadi turunannya adalah, kalau Bapak bicara tadi soal pemimpin, jadi ukurannya mereka bukan lagi memimpin, tapi bagaimana berkuasa. Ini dua sistem nilai yang berbeda yang dianut sekarang. Dulu, Muhammad Natsir itu berseteru kencang dengan Soekarno. Tapi Soekarno tidak berpikir untuk menghilangkan nyawa M. Natsir. Itu dipelihara. Karena manusia butuh apa yang namanya, tubuh kita ini butuh bakteri gak kira-kira? Butuh kan? Butuh. Saya tidak perlu jelaskan, Bapak Ibu lebih tahu. Untuk survival. Bahwa Allah sudah ciptakan kita ini terlanjur sepakat bahwa kita tidak sepakat, ada perbedaan. Tapi ideologi mereka satu, bagaimana membangun Indonesia. Karena mereka punya kesepakatan, ada kepemimpinan dalam jiwanya, bahwa ketika nanti berkuasa itu hanya efek. Kekuasaan dipegang agar misi kepemimpinan itu berjalan dengan baik membangun negeri. Kalau sekarang kekuasaan betul-betul lepas dari misi kepemimpinan. Jadi menghilangkan nyawa, membunuh karakter untuk kemudian mengeruk kekuasaan sebesar-besarnya. Sehingga di Jakarta itu banyak stiker gambar Presiden Soeharto, tulisannya "Pie le enak di zaman kuto", gitu. Lebih enak di zamanku kan ketimbang zaman kalian yang matre sekarang ini, kira-kira begitu. Walau beliau sendiri mungkin punya kesalahannya tersendiri, tetapi apa yang terjadi sekarang ini ada pandemi materialisme yang berbahaya. Secara sosial, kita punya rumusan begini. Rusaknya masyarakat itu karena rusaknya pemimpin. Rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama. Saya harus jujur mengakui itu. Dan kejahatan besar seorang agamawan menurut para sosiolog di barat adalah ketika sudah memisahkan antara agama dengan negara. Apa yang terjadi akhirnya di negara-negara maju, ini yang sedang dicontoh di Indonesia, dan kota-kota besar seperti Makassar akan menuju seperti itu. Tingkat keputusasaan negara-negara maju, seperti Amerika, Eropa, Jepang, Korea, sampai Singapura, itu lebih tinggi ketimbang Indonesia, negara-negara berkembang ini. Padahal secara materi mereka sangat maju dan tercukupi. Tapi tingkat bunuh dirinya tinggi sekali. Kenapa? Karena mereka tidak punya lagi pegangan hidup. Kenapa Indonesia pada peringkat 112 negara yang paling rendah? Atau negara yang paling tinggi, urutan ke-112 dari tingkat bunuh dirinya? Karena masih ada orang-orang berilmu, masih ada ulama yang mau didengar di lingkungan mereka. Tapi kalau sudah agama dijauhkan, seperti katakanlah namanya partai Islam, tetapi agama tidak dijalankan, ketika agama hanya dijadikan sebagai kendaraan untuk berkuasa, di sini dia akan dihancurkan. Al-Quran menggambarkan begini, orang yang menempatkan Quran di depannya, maka akan dibimbingnya dia ke surga. Artinya, kalau pemikirannya, kalau hatinya, kalau akhlaknya, perasaannya ikut kepada Al-Quran, dibimbingnya ke surga. Tapi, kalau Quran sudah di belakang, maka didorongnya dia ke neraka oleh Quran. Artinya, kalau ayat-ayat Al-Quran hanya dijadikan untuk pembenar hawa nafsu mereka, begitu, pakai sorban waktu kampanye, seperti orang Islam waktu kampanye, dan membaca ayat waktu kampanye hanya untuk membenarkan hawa nafsu di dirinya, itu didorongnya ke neraka. Itu yang terjadi. Maka, kalau saya katakan rusaknya pemimpin karena rusaknya ulama, saya ingin katakan di sini bahwa secara keilmiahan ada masalah dengan ilmunya orang Indonesia. Liberalisme, sekularisme, ini adalah anak kelahiran agama baru yang bernama materialisme di Indonesia ini. Dan ini tanggung jawab ilmu kesehatan masyarakat di Indonesia ini, terutama kesehatan jiwa masyarakat yang tidak hanya bisa berpegang pada WHO, karena WHO kekurangan ilmu untuk memahami kesehatan spiritual orang-orang Indonesia. Ini perlu kerjasama antara Depkes dengan Depsos sebetulnya, termasuk Dinas. Bagaimana membangun masyarakat Indonesia. Contoh kasus dari hal yang sederhana, Bapak dan Ibu. Kurikulum Pendidikan Nasional 2013 ingin mendidik anak-anak berkarakter. Karakter apa? Kalau orang Indonesia salah melihat kemanusiaannya. Kurikulum 2013 masih mengajarkan bahwa manusia keturunan kera. Harusnya yang diajar dalam kurikulum 2013 adalah karakter membentuk kera yang baik, kira-kira begitu. Dan saya tidak pernah mau sekolahkan anak saya di sekolahan yang gurunya mengaku keturunan kera. Apalagi kalau kepala sekolahnya merasa dirinya keturunan, diapakan anak kita kira-kira. Ya dilancengkan kira-kira begitu. Dikerahkan anak-anak kita itu. Karakter apa yang mau diajarkan untuk pembangunan ini. Jadi peletakan dasar-dasar ilmu ini memang penting. Jadi apa yang saya sampaikan di sini sebetulnya sudah pada level kebijakan di pusat. Apa yang saya sampaikan sebetulnya pada tataran regulasi. Dan ini adalah sebuah pertarungan pemikiran. Pertarungan ilmu. Bersyukur saya pada siang hari ini berada di tengah Bapak dan Ibu. Mudah-mudahan kita bisa mulai dari diri kita sendiri. Betapa sehatnya Bapak dan Ibu kalau dari rumah ke kantor. Ya keluar rumah, dari rumah ke kantor. Kaki kirinya melangkah. Bismillah. Tawakkaltu alallahi. Wala hawla wala quwata illa billah. Insya Allah. Jiwa kita ini akan sehat. Saya dengar di infotainment kemarin Tesi tertangkap karena menggunakan narkoba. Hampir saja bunuh diri dengan meminum pembersih lantai di WC ketika pura-pura mau ke kamar mandi. itu karena tidak ada tawakal tuh kepada Allah. Orang itu enggak sehat kalau enggak ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi orang kalau ada tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala sebelum berangkat ke kantor, apapun masalah yang dihadapinya, berapapun utangnya, berapapun musibahnya, berapapun tekanan pekerjaannya, insya Allah tidak stres, tidak depres. Sehingga dia tidak menjadi orang perpaduan antara stres and depres, kena psikosomatik. Kan bahaya. Kalau orang sudah terserang psikosomatik akibat stres dan depres. Ini semua akibat ketiadaan tawakal. Kemarin ketika saya pergi ke Pulau Samalona, saya naik perahu kecil. Wah, semua yang di atas ombak itu bilang, ombaknya kencang sekali. Bukan ombaknya yang kencang, karena perahu kita yang kecil. Tuh lihat itu kapal besar itu tidak goyang sama sekali. Kenapa? Itulah orang bertawakal. Kalau orang keluar rumah itu bertawakal, betapapun goncangan hidup, seperti kapal besar itu, dia tidak goyang. Kalau mau lebih hebat lagi, insya Allah tidak terpengaruh ingin korupsi. Tidak terpengaruh ingin memakan yang halal. Ini mohon maaf orang kalau tidak ada tawakal dan tidak ada sabar. Wah luar biasa, dia melakukan apa yang tidak dilakukan oleh hewan. Pernah ada hewan makan rumput imitasi? Kerbau kita kasih misalnya rumput hijau dari plastik. Lalu kita semprot dia menjadi perfume rumput, kira-kira dimakan oleh kerbau? Tidak, tapi manusia makan kusen, makan kertas, makan tinta, minum-minum bensin, minum solar, ya. Ada yang makan pasir, ada yang makan mobil juga, ada yang makan spare part. Mudah-mudahan sih tidak di sini ya. Itu berarti sudah terserang pandemi juga, itu udah kena itu. Makanya keluar rumah kalau ingin jiwanya sehat, bismillah. Tawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah. Kalau ingin karir tak bagus, ya. Posisi jabatan bagus, jangan seperti orang yang licin lidahnya karena sering jilat di atas, atau yang tebal tumitnya karena sering injak bawah, jangan begitu. Bukan begitu caranya kalau karir tak ingin bagus. Ya, mau saya kasih ilmunya? Ini ilmu kesehatan jiwa betul ini. Supaya tidak licin jiwanya karena suka puji-puji di atas dan injak-injak di bawah. Masuk kantor tak? Laula dakhalta jannataka qulta masya Allah la quwata illa billah. Jadi nanti kalau sampai kantor, ya, masuk kantor, buka pintu ruangan, assalamualaikum. Masya Allah la quwata illa billah. Baca itu. Hah? Saya ulangi ya. Assalamualaikum. Boleh dilengkapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah Ustaz ngapain juga salam-salam. Tidak ada orang di dalam. Siapa bilang? Ini kalau gak sehat jiwanya, memang kacamatanya tumpul. Seperti stetoskop dokter yang tidak sensitif. Di dalam hadis Nabi digambarkan, barang siapa yang masuk ke rumahnya pada malam hari dan tidak mengucapkan salam, maka setan-setan di situ berkata, teman kita punya tempat menginap gratis di rumah ini. Itu hadis Nabi SAW. Ini sayangnya ilmu kesehatan gak sampai ke sana ilmunya. Lalu kemudian makan malam di rumah itu dan dia tidak membaca bismillah ketika makan, maka setan berkata, teman kita dapat makan malam gratis juga di rumah ini. Jadi ini satu kamar, satu rumah dengan setan satu malam. Mimpinya juga luar biasa susahnya itu. Tidurnya tidak istirahat. Apalagi bangunnya. Jadi masuk kantor, assalamualaikum, masya Allah, la quwata illa billah. Termasuk yang rumahnya sering ada gangguan-gangguan, karena sekarang sudah musimnya ini sandro-sandro beraksi. Kalau ada ketidaktenangan dalam rumah tangga karena ada jin khusus yang tidak suka, keluarga itu harus romantis. Tapi jangan-jangan dikit-dikit jin lagi disalahkan. Tidak mesti jin. Memang Anda saja yang kurang romantis dalam hidup berumah tangga. begitu ya. Tapi kalau ada gangguan-gangguan kira-kira supranatural di luar gambaran gaya normal biasa, baca itu insya Allah tidak lama itu hilang di rumah itu.